Bahasa Arab musyarakah artinya kerjasama dan gotong royong. Sistem kehidupan bangsa Indonesia ini ya kerjasama dan gotong royong. Mulai mbiyen. Halo. Nih. Pisan kas tak banteng kok. Wilayah lho sampai ono wilayah teritorial, wilayah hukum. Ini juga berasal dari bahasa Arab. Cuman gini ya, para wali dulu itu lebih mementingkan isi daripada kulit. Luwih penting ke kualitas isine timbangane casinge. Biar casinge elek ning isine api. Nah, timbangane casinge api, isine elek. Rapopo wadahnya plastik kresek rojah-rajah ning isine duit. Timbang wadahnya koper api ning isine getuk mambu. Menunggui lo. Artinya lebih mementingkan isi itu begini. Wong tua biyen ning arani sholat tak sembah. Sembah. Ini bukan istilah Islam. Kulite disebut sembahyang. Ning isine prakteknya sing dilakoni ya sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nyebut Gusti Allah ra iso ya Gusti Pangeran. Ning sing dikarepke ya Gusti Allah. Wis mati ya biyene lampune. Aku arep mbok sentrong kok ngono karepmu. Enteng bro lek ngono carane. Ijin komandang, wajib dipotong. Enteng carane ngono. Wes. Wes Bu, nyawang kula mawon Bu. Gak ketok. Pelecehan. Wes. Lah terus akhir-akhir iki kan ana sing arep kepengin ganggu NKRI malah gak gelem nerima Pancasila. Aku gregeten golekane wong model ngono. Pancasila jere gak relevan. Gak ingat apa dulu sempat geger ndak karo-karuan ketika rumusan pertama di Piagam Jakarta. Sila pertama itu sempat rame lho. Dulu aslinya bunyi sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti, direvisi. Tapi biyen nyurung ana bahasa revisi ngono kuwi. Sapa sing minta ngerevisi? Para ulama, para kiai justru. Aja ngene. Iki engko banjir getih maneh. Banjir darah lagi di negeri ini. Mungsuhan, perange bukan dengan bangsa asing, tapi karo sedulure dhewe. Kae diadepno rene pisan. Ini apa polisi melok usung-usung ngono pisan wae. Kenaan bro, jarke sak pola-polae. Jenengan mboten usah nderek-nderek. Kompol kok gelem diploro karo tukang son. Halo. Kaya manut ya komisaris polisi. Ngono ku ya demi hormat komandane, demi hormat kiyaine. Wes, tekan di mau. Yo. Kok kompol. Iki sing ora ngerti krungune ngompol ngono. Iki akhire disederhanakan. Soale penduduk Indonesia yo ora wong Islam tok isine. Ora meng Islam tok. Ana sing agama liya, apa gak lara atine? Wong dulur-dulur agama liya kaya melu berjuang melawan penjajahan kok. Lha iki sila pertama nek unine ngene iki ya meng kanggo wong Islam tok. Lha kae dulur-dulur kita sing agamane ora Islam piye gak njogo perasaane kowe? Diganti, disederhanakan ketuhanan yang maha esa, kabeh iso nrimo. Ngono lho, makane aku simpel sederhana. Kalau enggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, kepingin ganggu keutuhan NKRI, kepingin ngerubah, ya jangan jadi penduduk Indonesia, jangan hidup di Indonesia, jangan menginjak bumi Indonesia, jangan menghirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia, bahasa Inggrisnya minggato. Ngono, simple toh. Nek aku kadang-kadang. Makanya terus dikai simbol bendera merah. Merah artinya putih artinya. Loh, ini pemersatu semua komponen, semua golongan bisa menerima bendera merah putih. Apapun sukunya bisa menerima merah putih, apapun agamanya bisa menerima merah putih. Kita kasih gambaran ya. Kalau saya ibaratkan itu seperti air mineral. Kayak banyu bening lho. Lah sampean ngarani banyu putih lah, air putih lah enggak apa-apa sak karepmu, walaupun air putih aslinya air gampeng, air susu ngono kuwi. Itu netral, memang rasanya enggak begitu enak. Tapi siapapun bisa meminumnya, siapapun bisa menerimanya. Orang sehat bisa minum, bisa menerima. Orang agak sakit bisa minum, bisa menerima. Orang sakit apapun jenis penyakitnya bisa kok minum air mineral kayak gini. Orang-orangnya tak umbe kok tak antem nau. Dikai contoh ben jelas kok. Ini netral ini. Memang gak enak rasanya, gak begitu enak. Tapi siapapun menerima. Siapapun bisa minum. Orang sehat bisa minum. Orang agak sakit bisa minum. Orang sakit apapun jenis penyakitnya bisa minum. Orang sakit parah sekalipun the enggrik-enggriken bisa minum. Bisa minum. Coba Coca-Cola nek mau moco ya Coca-Cola. Enak, enak. Tapi orang yang punya sakit diabetes apa berani minum? Enggak berani minum, enggak mau nerima. Kolak santen, enak, enak. Tapi orang dengan risiko sakit jantung enggak wani. Lah nek iki banyu iki sapa wae nerima? Siapapun bisa meminumnya, siapapun bisa menerimanya. Itulah bendera merah putih. Semua golongan menerima, semua suku menerima, semua agama menerima. Bendera dengan simbol salib, mantap buat saudara kita yang beragama Nasrani. Tapi selain agama Nasrani, apa mau menerima? Mau. Di negeri ini, bendera dengan tulisan La ilaha illallah, mantap buat yang beragama Islam. Tapi yang lain, apa mau menerima? Ya enggak. Merah putih semua menerima. Ayo sapa sing isih arep ngotot egois rumangsa paling bener. Eh, Indonesiamu iki iso dadi kaya Irak, iso dadi kaya Syria. Bendino perang saudara, bom seliweran, kowe arep kelon nek kangelan kowe. Lah piye kowe ngeloni bojomu pinggirmu ana bom gelimbung ngono kuwi? Mesti kaget melayu mbak polisi ya kaget melayu karo kontal kantul ngono kok. Mulane dijak rukun angel banget. Lah. Paham mboten maksud kula niki? Ah, oke, okay. Kalau begitu sadari saudaraku bahwa kita semua ini saudara. Ada hak yang namanya hak kemanusiaan. Islam itu betul-betul memuliakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengerin ya. Gusti Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Yang diutus oleh Allah adalah manusia. Maka kalau ada orang yang tidak mau memuliakan dan tidak mau menghargai manusia, berarti orang itu merasa lebih hebat daripada Gusti Allah. Sombonge wis tingkat dunia akhirat wisan. Piye yo ngekeki pemahaman wong sing ora patek cerdas ngene iki ya.